Itu jamnya leres kan? Jamnya apa leres? Iya leres. 4-3 Zat. Ya? 4-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الثالثة شفاعة yang ketiga yang hanya Nabi alaihi salatu wasalam saja yang bisa memberikannya. وَشَفَاعَةٌ خَاصَّةٌ فِي عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ. Dan syafaat yang khusus bagi paman beliau Abu Talib. إِذْ يَجِدُهُ فِي أَعْمَاقِ النَّارِ. Di mana Rasul alaihi salatu wassalam mendapati Abu Talib berada di dasar neraka. Fayashfa'u lahu. Maka Rasul alaihi salatu wassalam memberikan syafaat kepadanya. Fayasiru fi dahdahin minan nari. Maka jadilah Abu Talib berada di dahdah dari neraka. Dahdah asal maknanya adalah tempat di mana air di tempat tersebut sampai ke mata kaki. Kemudian istilah ini digunakan untuk sebuah tempat di neraka, di mana api di tempat tersebut sampai ke mata kaki. Kama warada fil hadithi. Sebagaimana datang di dalam hadis, huwa fi dahdahin min narin, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nari. Abu Talib berada di dahdah dari neraka. Dan seandainya bukan karena aku, niscaya ia berada di lapis yang paling bawah dari neraka. Wa fi hadithin akhara. Dan di dalam hadith yang lain, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ahwanu ahlin nari azaban Abu Talibin. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib. Wahuwa munca'ilun bina'laini yaghli minhuma dimaghuhu. Dan ia, yaitu Abu Talib, mengenakan dua sandal yang mendidih karenanya otaknya. Wal'iyadzu billahi, dan kita berlindung kepada Allah darinya. Wa huwa akhaffun nasi 'adaban. Dan Abu Talib adalah manusia yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Li'annahu kana yadhubbu an rasulillahi alaihi salatu wassalamu wa yahutuhu wa yahmihi wa yudafi'u anhu ila an mata. Karena Abu Talib dahulu membela Rasulullah alaihi salatu wassalam, menjaga beliau, melindungi beliau, dan membela beliau sampai Abu Talib meninggal. Lakin ma wuffiqa lil islami, akan tetapi ia tidak mendapatkan taufik untuk memeluk Islam. Dari sini kita bisa memetik faedah bahwa nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita ini termasuk di antara nikmat yang paling besar, bahkan merupakan nikmat yang paling besar. Bagaimana tidak, seseorang seperti Abu Talib yang mana ia adalah kerabat dekat Rasul alaihi salatu wassalam, paman Rasul alaihi salatu wassalam, ia membela, melindungi Rasul alaihi salatu wassalam, ia saja tidak mendapatkan hidayatul taufik untuk memeluk agama Islam. Maka sekali lagi, nikmat Islam yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita ini adalah nikmat yang terbesar yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya dengan bersungguh-sungguh mempelajari Islam yang benar dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Qala hafizahullahu ta'ala mata wa huwa yaqulu ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib meninggal dalam keadaan ia mengatakan, aku berada di atas agama Abdul Muttalib. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalamu kana yada'uhu wa yada'uhu ila an hadaratul wafatu. Rasul alaihi salatu wassalam mendakwahi Abu Talib dan terus mendakwahinya sampai datanglah sakratul maut pada Abu Talib. Dakhala alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam masuk menemui Abu Talib. Wa indahu Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyata. Dalam keadaan di sisi Abu Talib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ay ammu, wahai paman, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, uhajjalaka biha indallahi, sehingga aku bisa berhujjah untukmu dengannya di sisi Allah. Faqala Abu Jahlin, wa Abdullah ibn Abi Umayyah ya Aba Talibin atarghabu an millati Abdul Muttalib. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, wahai Abu Talib, apakah engkau hendak meninggalkan agama Abdul Muttalib? Falam yazala yukallimanihi hatta kana akhiru syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Maka keduanya, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, terus berbicara kepada Abu Talib sampai ucapan terakhir yang ia ucapkan kepada mereka adalah bahwa ia berada di atas agama Abdul Muttalib. Dari sini kita bisa memetik faedah bahayanya teman-teman yang buruk, di mana Abu Talib dengan kedekatan kekerabatannya dengan Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan di akhir kehidupannya Rasul alaihi salatu wassalam mendatanginya, mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah. Namun karena pengaruh dua temannya yang buruk, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, tatkala itu Abu Talib meninggal di atas kekafiran. Na'udzubillah. Maka hendaknya kita berhati-hati di dalam memilih teman. Demikian pula kita menjaga anak-anak kita dari teman-teman yang buruk. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Abu Talib, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang darimu. Dan Rasul alaihi salatu wassalam kemudian dilarang oleh Allah Azza wa Jal untuk mendoakan Abu Talib. Dan kaum muslimin secara umum dilarang untuk mendoakan orang-orang kafir yang sudah wafat agar diampuni oleh Allah Ta'ala. Ma mana'ahu illa al-kibru wa khasyatul 'ari. Tidaklah menghalangi Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam melainkan kesombongan dan khawatir mendapatkan celaan. Wa na'udzu billahi minal kibri, dan kita berlindung kepada Allah dari kesombongan. Dan kesombongan maknanya adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari dua sifat yang tercela ini. Fama kafiran wa udkhilan nara. Maka Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, dan ia pun dimasukkan ke dalam neraka. fayashfa'u fihi Rasulullah alaihi salatu wassalamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan syafaat kepadanya. Yukhrijuhu min a'maqin nari ila dahdahin fiha. Rasul alaihi salatu wassalam mengeluarkan Abu Talib, yaitu dengan syafaat beliau, dari dasar neraka menuju dahdah di dalam neraka. Wala yadkhulul jannata, dan Abu Talib tidak masuk ke dalam jannah. Li'anna Allah harramal jannata 'alal kafirina, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan jannah bagi orang-orang kafir. La yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, tidaklah masuk ke dalam jannah melainkan jiwa yang beriman. Thumma ba'da dhalika yashfa'ur rasulu alaihi salatu wassalamu wa ghairuhu syafa'atin ukhra. Kemudian setelahnya Rasul alaihi salatu wassalam dan selain beliau memberikan syafaat-syafaat yang lainnya. Wa min hadhihi syafa'ati, dan di antara syafaat-syafaat ini adalah ar-rabi'atu yang keempat, asy-syafa'atu fi khuruji 'usatil muwahhidina minan nari, syafaat dalam keluarnya para pelaku kemaksiatan dari kalangan ahlu tauhid dari neraka. Fayashfa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yasjudu tahta al-arshi fayu'dhanu lahu fi aqwamin yahidduhumullahu lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dan beliau bersujud di bawah arsy, lalu diizinkan kepada beliau untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah Azza wa Jal batasi mereka untuk beliau. Makna membatasi di sini adalah bahwa Rasul alaihi salatu wassalam tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang beliau kehendaki. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla sudah menentukan siapa-siapa saja yang Rasul alaihi salatu wassalam bisa memberikan syafaat kepadanya. Inilah makna membatasi di sini. Fayukhrijuhum minan nari, maka Rasul, maka Allah Azza wa Jalla mengeluarkan mereka dari neraka dengan syafaat Rasul alaihi salatu wassalam. Wa minhum man indahu mithqalu dinarin min imanin, di antara mereka ada yang padanya terdapat seberat dinar dari iman. Wa minhum man indahu nisfu mithqali dinarin. Dan di antara mereka ada yang padanya terdapat setengah dari berat satu dinar. Wa minhum man indahu mithqalu habbati sya'irin min imanin. Dan di antara mereka ada yang memiliki seberat biji gandum dari iman. Wa minhum man indahu mithqalu dzarratin ila adna mithqali dzarratin min imanin. Dan di antara mereka ada yang padanya terdapat seberat semut kecil sampai seberat yang paling ringan dari semut kecil dari iman. Wa kadzalika haddadallahu lil mu'minina syafi'ina fi aqwamin. Dan demikian pula Allah Ta'ala membatasi bagi orang-orang yang beriman yang memberikan syafaat bagi orang-orang tertentu. Sebagaimana sebelumnya, maksud membatasi di sini adalah Allah Azza wa Jal telah menentukan siapa saja yang orang-orang yang beriman bisa memberikan syafaat kepada mereka. Minhum man yakunu indahu mithqalu dinarin, mithqalu dzarratin, mithqalu ila akhirih. Di antara mereka ada yang padanya terdapat seberat dinar keimanan, seberat semut, seberat dan yang lainnya. Yashfa'u fihimul anbiya'u wa yashfa'u al-mu'minuna wa yashfa'u al-malaikatu. Para nabi memberikan syafaat kepada mereka, kaum mukminin memberikan syafaat, para malaikat pun memberikan syafaat. Thumma yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyuna wa syafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimina. Fayaqbidu qabdatan minan nari fayukhriju minha qawman lam ya'malu khairan qattu. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang yang beriman telah memberikan syafaat, dan tidaklah tersisa melainkan yang paling maha penyayang, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla pun menggenggam satu genggaman dari neraka, lalu Allah keluarkan darinya suatu kaum yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Dan maksud tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali adalah mereka hanyalah memiliki amalan yang sangat sedikit. Bukanlah maknanya bahwa mereka tidak memiliki amalan sama sekali. Tidak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum.